Faqala Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam. Absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallul billahi wa nasuni an tadkhulu sannata rabbikum bisalam. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa beliau lagi dan lagi kita memohon kepadanya, karena kita adalah hamba yang sangat amat lemah ini, yang sangat amat doib ini, yang tidak punya apa-apa, kemampuan apa-apa. Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk juang di jalanan. Semoga apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun pengorbanan kita ini, ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in tabi'asnya, kepada muslimin muslimat, sentiasa taat dan patuh kepada sunnah, taat dan taat dan mengikuti sunnah-sunnahnya sampai di hari kiamat. Hadirin yang bahagiakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada tiga golongan manusia yang akan sangat Allah muliakan dan yang sangat Allah bahagiakan, akan ditempatkan di mahkamah yang mulia, yaitu duduk di dalam mimbar-mimbar Allah Subhanahu wa taala yang mukanya penuh dengan cahaya, badannya penuh dengan cahaya, sehingga orang tersebut dikelilingi dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau bukan ulama, beliau bukan suhada, beliau pun bukan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebuah hadis, yakbituna bihil awwaluna wal akhir, merasakan iri hati para nabi, para aulia, para ulama, para akhirin. Sehingga beliau bertanya, siapakah genggaman orang tersebut? Orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, yaitu tiga orang yang akan ditempatkan di mahkamah-mahkamah Allah, didudukan di mimbar-mimbar Allah yang sangat dipenuhi dengan cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yaitu al-mutahabuna billah. Orang yang semata-mata bercinta karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang semata-mata saling mengasihi, saling menyayangi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semata-mata saling mencintai keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah akan bahagiakan. Dia tidak ada ikatan saudara, saudara senasab. Tapi dia betul-betul mengatakan dalam sebuah hadis, al-mu'min kal-mu'min kal-bunyanul wahid yasud ba'dun alal ba'd. Orang yang mu'min yang hakiki, yaitu yang saling merasakan pedih dan pahitnya, membantu satu sama yang lain, itu adalah orang yang mu'min hakiki. Sehingga dalam sebuah hadis dikatakan, la yukhibu ahadukum hatta ukhiba li nafs li akhi ma tukhibu li nafsi. Tidak sempurna keimanan seseorang jikalau beliau belum mengasihi, belum menyayangi terhadap saudaranya seperti beliau mengasihi dan menyayangi terhadap dirinya. Satu orang yang semata-mata mutahabuna pilah, silipika cinta, silipika asih di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, yaitu al-mutazalisuna lillah. Orang yang semata-mata duduk di majelis-majelis Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kumpul semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang duduk. Karena di dunia ini ada dua mahala, dua tempat yang Allah Subhanahu wa taala bahagiakan. Bahkan malaikat-malaikat bersaf-saf sampai ke Sidratul Muntaha. Yaitu pertama, masjid duha, masjid-masjidnya tepat. Yang kedua, suatu tempat yang diadakan majelis taklim. Di sana diadakan taklim ta'alum, maka malaikat bersab-sab-sab-sab-sab sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian malaikat tersebut memintakan ampunan kepada semua orang yang hadir di tempat tersebut. Jadi hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang semata-mata duduk karena Allah Subhanahu wa taala nanti mendengarkan taklim semata-mata lillahi taala, nanti akan didudukan di makam Allah, di mimbar-mimbar Allah yang disertai penuh wajah dan semuanya dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu mutazawaruna lillah, orang yang semata-mata saling mendatangi, orang yang semata-mata saling bersilaturahmi, bertetangga karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ya fadilahnya silaturahmi. Fadilah orang yang saling menjalin persaudaraan, menjalin antara tetangga, nanti di akhiratnya akan dipenuhi dengan cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala. Didudukan di mimbar-mimbar Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala bahagiakan. Jadi tugas kita ada 4 amalan yang akan memudahkan melangkah kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami ulang, 4 amalan yang akan memudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ya bisa dimudahkan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Pertama, afsus salam ila man arafa wa man lam yari. Kita menyebar salam. Kita membacakan salam kepada orang yang kenal maupun orang yang tidak kenal. Jadi assalamu alaikum. Kita menyebarkan salam. Wa idza qiyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha. Jikalau kita memberi salam, maka orang yang menjawab salam hukumnya wajib menjawabnya. Dan kalau kita memberi salam kemudian orang tersebut tidak menjawab salam kita, kita jangan kecil hati karena ada yang membalas, yang menjawab salam yang lebih mulia, yaitu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang lebih mulia. Jadi baik orang ini kenal maupun tidak kenal, kalau kita berpapasan, yaitu afsyusyalam, kita duluan membacakan salam. Itu adalah langkah kita, langkah yang paling tepat, langkah pertama untuk menuju memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Adab-adab salam. Adab-adab salam, yaitu orang yang berkendaraan kepada orang yang tidak. Jadi orang yang pakai kendaraan, salam kepada orang yang tidak lagi jalan. Orang yang jalan, salam kepada orang yang duduk. Orang yang sedikit, salam kepada orang yang banyak. Itu adalah adab-adabnya salam. Tetapi orang yang terbaik di antara yang terbaik, yaitu orang senantiasa yang memberi salam. Kemudian yang terbaik di antara yang terbaik, yaitu kita mencuri salam. Bukan mencuri ayam, mencuri salam. Dengar, karena kita ngantuk kedengarannya, yang terbaik di antara kita itu adalah orang yang mencuri salam. Orang yang mencuri ayam. Jadi weh, mau ayam, ada ayam batur di pau. Mencuri salam. Bagaimana mencuri salam? Begini mencuri salam. Orang lain membacakan salam terhadap orang yang tertentu, kedengaran oleh kita, maka kita menjawabnya dan membalasnya. Itu adalah amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam kasih A, dijawab si B. Jadi begini, kalau kita lagi di sini, ada salam ke rumah situ, kedengaran assalamualaikum. Bisa di sini, waalaikumsalam warahmatullahi. Itu adalah orang yang terbaik. Langkah yang memudahkan untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Mendengarnya kita menjawab. Yang kedua yaitu wa'id amutu'an. Orang yang senantiasa langkah yang kedua menuju surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang mengasih makanan. Jadi yang mengasih makanan, apapun kita punya, apapun kita mampu, maka kasihlah makanan. Karena di dalam Allah Ta'ala dalam ayatnya telah mengatakan, janganlah kita merasakan minder, janganlah kita merasakan malu dengan sedikit yang kita kasihi. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa tidak melihat kasih besar dan kecilnya, tetapi yang Allah lihat keikhlasan di antara kita. Jadi di dalam sebuah hadis dikatakan, setiap hari, setiap fajar terbit, maka di sana ada dua malaikat yang senantiasa mendoakan. Pertama, malaikat tersebut mendoakan kepada orang yang memberi makanan yang bersedekah di hari itu. Ya Allah, orang ini mudahkan rezekinya ya Allah, panjangkan usianya ya Allah, sehatkan jasadnya ya Allah, karena orang tersebut senantiasa mengasihi atau memberi bersedekah kepada yang lain. Kemudian satu lagi malaikat yang mendoakan, ya Allah, maka hempitkanlah, susahkanlah orang yang senantiasa, hancurkanlah ya Allah orang yang tidak mengasihi, tidak bersedekah di hari ini. Yang pelit ya. Bahkan baginda Rasulullah SAW ketika diisrakan dan dimiraskan, beliau melihat tiga macam tulisan yang hadir di dalam surga, di dalam pintu surga. Anti harabun alal bahil wa bani usakah wa dayus. Surga kamu tidak boleh dimasuki tiga macam orang. Satu, kamu tidak boleh dimasuki orang bakhil, orang kikir, kupir, merede hese, cap jahe, jarang merede. Nah, itu orang yang kikir, orang yang bakhil tidak akan masuk surga. Bahkan ada enam penyakit hati yang akan mengekalkan kita di dalam jahanam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu pertama, bodoh. Cukup kita ini mengalap kecukupan dengan kebodohan, tidak mau belajar ilmu. Merasa cukup. Bodoh itu. Merasa cukup itu ya. Bodoh. Di antaranya yang akan mengekalkan. Nanti itu enam. Bila tahu ingin dibayakan tak demo. Itu itu lah. Yang kena mau ada dekat dia. Alam cukup dengan kebodohan. Bodoh yang tidak mau belajar. Di antaranya bakhil itu. Apa bakhil itu? Petit, kopet, orang kopet. Jadi di dalam surga telah ditulis di pintunya, kamu tidak boleh dimasuki orang-orang yang pelit, orang-orang yang bakhil. Ya, semua kita tidak dimasukin, tidak digolongi oleh Allah kepada orang yang bakhil, karena orang yang bakhil tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semoga dengan perjuangan, pengorbanan yang sekedarnya ini. Pengorbanan, belajar korban, bukan korban yang sesungguhnya. Karena korban sesungguhnya untuk kepentingan bagi yang lain. Kalau kita berkorban untuk kita, dimakan lagi kita, santap lagi oleh kita. Bahkan ini mah terlalu berlebihan ya. Hanya korban kita 10.000 makan 3 kali. Belum snack, belum kopi, belum itu. Ini mah makanya bobodohan. Di dunia ini bobodohan lahu walahun. Jadi permainan, permainan sebenarnya. Kayak anak kecil main gitu. Anyang-anyangan, tapi mudah-mudahan Allah terima apa untuk pengorbanan kita di sisinya. Yang kedua, wa man yuzakah, orang yang tidak menunaikan zakat. Kalau kita telah mampu, kalau kita telah punya, kalau kita telah harta, kemudian kita senantiasa tidak mengasih sebagian dari harta. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dari sebagian harta kita itu adalah ada hak yang lain, ada hak fakir miskin saudara. Makanya orang yang senantiasa tidak zakat tidak akan dimasukin surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan masuk surga 500 tahun surga harumnya telah terisap, tidak akan menghisap-hisap wanginya surga pun. Na'udzubillahi min. Kemudian yang ketiga, dayus. Qila wa mai dayus ya Rasulullah. Apa yang dikatakan dayus ya Rasulullah? Alladzina taruka ahlihim fi masyiatillah. Yaitu orang yang senantiasa mendiamkan. Berdiam saja. Melihat saudara-saudara. Baik saudara seiman maupun saudara senasab masih di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak peduli. Jadi tidak memperdulikan, biarpun bomosian. Punya anak pacaran, diamin aja kita berbangga anak berpacaran. Nauzubillahi min dzalik. Dulu kalau dulu ada ini itu apa namanya? Ada musibah itu, wah malu, aib semuanya. Kalau sekarang ini, jadi hamil duluan itu bangga, bangga. Katanya teh, ini kok ini ham? Nikah baru kemarin, udah ngandung 6 bulan, wah masya Allah. Nah itu beruntung katanya. Siapa yang akan Allah azab? Yaitu orang tuanya. Siapa yang Allah akan dinikah? Yaitu saudara-saudaranya. Paham? Ida tuharul pasyad pasyakata alih alim palih laknatullahu alih. Apabila telah merajalela kemaksiatan, kemudian orang yang tahu diam-diam saja, maka akan disamakan, disatukan alam laknat Allah subhanahu. Jadi hadirin yang bahagia Allah Subhanahu wa taala, maksiat yang telah merajalela, maksiat yang sangat amat dahsyat, yaitu orang yang meninggalkan sholat. Itu. Orang yang meninggalkan sholat. Maka kalau ada saudara kita yang tinggal sholat, kita diam-diam saja. Kalau ada tetangga tinggal sholat, kita diam-diam saja. Yang akan duluan dimasukkan neraka adalah kita yang mengerti. Kalau ya kita ini kan, ya, Dayus itu namanya, apa namanya? Dayus. Dayus. Orang yang dia orang yang berdiam terhadap saudara-saudaranya, tidak, bukan Gayus Tambunan, Dayus ini orang yang meninggalkan saudara. Subhanallah. Di dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapakah yang coba-coba dia meninggalkan waktu? Satu sholat subuh saja akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jahanam selama 60 tahun. Meninggalkan satu sholat subuh disiksa 60 tahun. 60 tahun, 60 tahun sana bukan 6 tahun sini. 6 tahun sana kan ami kita ruwal fasyanati mimma ta'uzun. Satu hari di sana berbanding 1000 tahun di dunia. Barang siapakah yang berani meninggalkan waktu sholat dohar kita tinggalkan, ya, sholat dohar kita tinggalkan. Maka di dalam sebuah hadis dikatakan orang tersebut sama dengan membantu membunuh 100 orang Islam. Oh, yang meninggalkan sholat dohar. Iya. Dan barang siapakah dia yang berani meninggalkan sholat asar, maka orang tersebut sama dengan berzinah kepada ibunya. Dosanya itu. Dosanya meninggalkan sholat asar. Adanya apa? Dan barang siapakah yang berani dia meninggalkan sholat maghrib, sama dengan siksanya menghancurkan Baitullah. Hancurkan Ka'bah. Dan barang siapakah yang berani meninggalkan sholat isya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berkah. Tidak senang orang tersebut tinggal di buminya, akan disegerakan oleh Allah meninggalkan dunia ini. Dicepatkan isdeta. Di dalam sebuah hadis, ada di dalam sebuah hadis dikatakan, hadis yang lain, Bantaroka sholatan wahidatan uqibah hukuman finar. Itu dalam hadis lain, barang siapakah yang meninggalkan satu waktu sholat aja, disisa satu hukum di dalam neraka. Satu hukum terdiri dari 80 tahun. Satu tahun terdiri dari 360 hari. 360 hari, sehari di sana berapa? 1000 tahun. Jadi kalikan 360 dikali 1000 dikali 80. Berhitung. 28.800.000 hari. Satu kali tinggalkan. Makanya kita harus berapa? 28.800.000 hari. Satu kali tinggal sholat saja. Tapi kalau Pak Haji yang misalnya alih kodo ya, hutang saya tak bayar, kaburu maut. Nah, di sana Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada apa? ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di situ mah karena apa? Kita punya kemauan untuk membayar, untuk niat dan lagi berjalan. Kemudian akan orang tersebut insyaallah dikasih pahala syahid. Orang syahid itu bukan langsung jadi teroris juga, bukan. Bukan. Jadi orang syahid itu dalam sebuah hadis, kita mempunyai suatu amalan. Kemudian sudah begitu ajal menjemput, faqad atroka ajru syahidin. Orang tersebut mendapatkan pahala syahid. Makanya kita jangan berhenti-berhenti. Jangan kita bilang 3 hari buat apa 3 hari? 40 hari buat apa 40 hari? 4 bulan buat apa 4 bulan? Jangan berbangga dengan itu, saudara. Tapi kita selagi hayat masih dikandung badan. Kata Imam Malik Ibnu Malik dan Ibnu Aqil, Imam Malik ya di dalam kitab Al-Alfiyah berkata, la uqudu jumna anil haija'i walau tawala jumra'al adai. Tidak boleh kita menyerah sedikit pun untuk berjihad di jalan Allah, biarpun berjuta-juta rintangan dan tantangan yang akan menghampiri kita. Ya, siap? Insyaallah. Jadi berdakwah kita ini berapa? Seumur hidup. Selagi nafas kita masih berada di dalam diri kita, kita lagi dan lagi selalu dakwah dan dakwah. Mengagungkan li ilahi inilah li ilahi kalimatilah, besarkanlah, agungkanlah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tiga macam ada kan yang tidak akan masuk surga ya, yaitu orang yang bakhil, orang yang tidak zakat, orang yang mendiamkan, diam-diam saja, pura-pura tidak tahu melihat saudara maupun saudara senasab, baik saudara seagama, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli, biarin aja. Maka itu subhanallah, itu adalah kita tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Udah berapa itu teh? Pohon deui. Salam. Pohon deui. 2. 1 asusah. 2 atibuto. 3 ini silul arham. Kita bersilaturahmi. Ya. Yang keempat. Kita. Yang ketiga. Kita bersilaturahmi. Di dalam sebuah hadis dikatakan, Allah Subhanahu wa taala nanti hari kiamat akan membikin satu bangunan di surga dari Jabarjud, akan bikin satu bangunan dari Zamrud nanti di surga yang kelihatan nampak indah jika lo dipandang dari luar, dan akan kelihatan indah kalau dipandang dari dalam. Sehingga Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat, buat siapakah ini? Kata malaikat, Muhammad, ini adalah namanya apa? Pabel dari Allah yang akan dikasihkan hanya kepada orang yang senantiasa menjalin silaturahmi. Orang yang menjalin dan silaturahmi. Maka kita ini harus bersilaturahmi. Dalam sebuah hadis dikatakan, Allah Subhanahu wa taala ketika beliau menciptakan rahmi, kata Allah, bahagiakanlah orang yang senantiasa bersilaturahmi, dan putuskanlah dengan rahmatku orang yang senantiasa memutus tali silaturahmi. Ya, tali persaudaraan. Maka dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah bersilaturahmi terhadap pamannya. Siapa pamannya Abu? Si pamannya itu Abu Jahal dan Abu Lahab. Tidak berhenti-henti, setiap berpapasan selalu bersilaturahmi, setiap berpapasan selalu mengumandangkan salam. Silaturahmi. Adapun kita bersilaturahmi, ada bertamu kita, ya. Jikalau kita datang kemanapun, ya, bertamu, pertama kita tidak boleh apa berdiam di belakang pintu. Itu ada bertamu. Tidak boleh berdiam di belakang pintu. Kemudian kita mengetuk pintu dengan membaca salam. Assalamualaikum. Kalau satu kali tidak ada jawaban salam, maka kita terdiam sebentar. Kemudian salam lagi yang kedua kali. Dua kali tidak ada yang menjawab juga salam, kita terdiam lagi. Maka terakhir 3 kali salam. Kalau sudah 3 kali salam, kita tidak ada yang menjawab salam, maka kita tangguhkan dulu untuk bertamu. lakukan dulu untuk bersilaturahmi. Itu ada pada silaturahmi, ya. Itu ada pada silaturahmi. Dan keuntungannya orang yang bersilaturahmi, subhanallah. Kalau seorang tamu ada datang, seorang tamu ke tempat kita, ke rumah kita, maka di sana akan disertai dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tamu bertamu kepada kita, maka akan mendatangkan rezeki yang tak terduga. Jadi tamu itu datang dengan rezekinya. Jangan kaku saudara, kalau ada teman, ada saudara datang kepada saudara, saudara ini, dari mana aku harus memberi makan dan minumnya? Jangan takut. Begitu tamu datang, maka datang dengan rezekinya. Makanya lihat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dikatakan abadai Nabi Ibrahim, yaitu bapaknya tamu, karena beliau tidak pernah makan kalau tidak sama-sama dengan tamu. Dengan apa dalam sebuah hadis dikatakan, kalau kita makan dengan tamu, maka makanan tersebut tidak akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Biarpun kita makan kenyang, tidak akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita makan sama-sama dengan tamu. Ya? Kalau kita makan sama-sama dengan tamu, tidak akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita maka baginda Nabi Ibrahim AS, dia tidak makan kalau tidak ada tamu. Itu suhanya. Jadi kalau udah tidak ada tamu, dia keluar dari rumah, memanggil orang yang melewat dari jalan, dimasukkan ke rumah untuk bertamu kepadanya. Karena jelas kalau kita datang tamu, akan datang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian makanan sisanya, makanya kalau ada tamu, jangan diumpet-umpetin itu makanan, Pak Koko. Pak Koko suka umpet-umpet makanan ini. Ada lagi makan dengan ada ayam, ada tamu, ada pas sedikit, jangan begitu. Jadi sebuah makanan dihidangkan, sebuah makanan dihadirkan terhadap tamu, maka kita menunggu sisanya. Sisa daripada tamu itu tidak akan dihisab, dimakan oleh anak istri kita. Allah. Jadi kalau kita kedatangan teman, kedatangan saudara, kita kedatangan tamu itu harus berbahagia, ya, ya. Itulah ibadah buat kita. Ani mana? Kemudian kalau tamu dia berangkat, ya, beramu kita pulang, maka tamu tersebut akan membawa dosa orang Allah yang didatanginya. Jadi saya ini bahagia didatangkan dengan kalian. Karena apa? Kalian pulang dari sini akan membawa dosa saya. Dibuang, sebuah hadis itu, sebuah hadis. Dibawa sama kalian, membawa dosa saya. Jadi kalian ini, kalau begitu saya rugi. Bukan begitu, sebab ya kalian pulang dari sini, dosa saya pun berhari itu juga habis semuanya dengan pulangnya. Dibuang ke kali, Pak. Bukan dibuang dari kali, kemana kita tidak tahu. Yang jelas, dengan sebab ya kalian pulang dari sini, dosa saya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Tapi tidak dikasih sama kamu-kamu, tidak. Tidak dititipkan. Itu silaturahmi yang tidak bertepuk sebelah tangan. Jadi silaturahmi yang saling membahagiakan antara orang yang datang dan orang yang didatanginya. Gitu. Ya, bersilaturahmi. Dan di dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapakah yang mengantarkan tamu 7 langkah saja, maka akan ditutup lawang neraka yang 7. Makanya nanti saya jangan lupa mengantarkan 7 langkah. 7 langkah saya mau 7 langkah aja. Nanti dari rumah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ditutup lawang pagar. Di dalam hadis dikatakan, dan barang siapakah yang mengantarkan tamu 8 langkah, maka akan dibukakan lawang surga yang 8. Maka jangan yang lupa. Yang banyak yang mbak, yang lebih. Wah enggak, itu mah hadis. Jangan lebih daripada 8, Pak. Ya masa kaya ayawan. Ayo diaturkan. 8 kata hadis. 7 langkah ditutup lawang neraka yang 7. 8 langkah dibukakan lawang surga yang 8. Pintu surga yang 8 terbuka bagi orang yang mendajabkan tamu sampai 8 langkah. Insya Allah. Makanya kalau kita ditamu, ya, Kalau kita ada tamu, kalau kita ada saudara pun, minimal kita hantar sampai 8 ini, 8 langkah. Itu 8 langkah. 8 langkah dihitung dari rumah, nah, dikecilkin. 1, 2, 3, 4, 7, sampai pintu, kali tereseken. Bisa. Kalau lebih bagus ya. Enggak, 8. Iya, Pak. Itu kata hadis. Itu kata hadis, kata baginda Rasul. Ya masuk hayang lewat. Enggak bisa. 7 atau 8 kata hadis Rasul itu. Kata hadis Rasul. Ada pada pertama begitu. Anu kata 8 itu di etang pajinya. Tidak. Tidak, itu mah cuma 8 aja. Cukup. Kata 8 tadi itu. Kalau lebih cukup. Itu nanti di bonus dikasih. Kalau lebih mah bonus. Gak tahu ya, ada hadisnya itu 7 langkah ditutup lawang neraka yang 7, 8 langkah dibukakan pintu surga yang 8. Ya minimal 8 langkah aja. Aman ya. 10 mah disampai. Kalau kita bidadari, kalau ya. Kita banget ini kan minimal ya 8 langkah aja. Minimal itu 8 langkah aja. Karena dibukakan dibuka apa? Pintu surga yang 8. Itu silaturahmi. Jalin silaturahmi. Sehingga orang yang bersilaturahmi akan dipanjangkan usianya. Akan disehatkan jasanya. Tidak akan diberi sakit-sakit yang parah. Itu orang yang sudah silaturahmi. Kemudian orang yang silaturahmi akan dimudahkan oleh Allah rezekinya. Akan dimudahkan dari semua kesusahannya. Orang yang senantiasa bersilaturah, makanya kalau kita pengen hidup bahagia, pengen banyak rezeki, pengen sehat jasad kita, selalu bersilaturahmi. Jangan silaturahmi lagi keluar aja. Enak lagi keluar kita silaturahmi itu, tapi ini silaturahmi di rumah-rumah. Kata baginda Rasul, kul kalyadin wala takulkan ununain. Kamu ini harus seperti dua tangan. Dan kamu tidak boleh seperti dua telinga. Kenapa tidak boleh semua seperti dua telinga? Saya mau tanya, telinga kanan dengan telinga kiri jauh atau dekat? Dekat. Hah? Dekat atau jauh? Kata siapa jauh? Dekat. Dekat atau jauh? Dekat. Dekat. Tapi gak pernah ngeliat. Bukan begitu, saudara. Ketemu. Ini dekat. Udah ada ceritanya. Si telinga kanan melayat telinga yang kiri. Sebaliknya telinga yang kiri datang kepada telinga yang kanan. Padahal dekat ya. Padahal itu dekat. Kata baginda Rasul, tidak boleh kata telinga. Dekat kamu terhadap saudara kamu, tapi kamu belum pernah menginjak, belum pernah datang terhadap saudara kamu. Itu telinga. Kamu kayak hadirin, gak boleh telinga. Tahu telinga? Tahu celi. Celi, tahu celi? Cepil. Cepil, tahu cepil? Jejawi ya, tahu jejawi. Subhanallah, ini nikmat daripada Allah. Ini leles baheuras, Pak. Leles. Leles, kalau leles mah tumpak motor, tumpak ojek ge kelebetan juga kelebet. Leles. Ini heuras ya. Kalau ini heuras, subhanallah udah habis berapa bantal sampai sekarang. Maka ini udah, ya Allah, buatan Allah itu. Tapi kita kun kalyadain. Seperti dua tangan. Kenapa dua tangan, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala? Lihat tangan kanan dengan tangan kiri. Tangan kanan telah sirik terhadap tangan kiri. Tangan kiri telah benci terhadap tangan. Enggak. Tangan kanan nasibnya dia yang kotor-kotor, jelek-jelek. Yang kiri yang jelek-jelek, tangan kiri yang bau-bau untuk cebok kan? Gak boleh cebok dengan tangan kanan. Dosa hukum saudara kalau cebok dengan tangan kanan. Tangan kiri ya, tangan kanan buat bagus-bagus, buat makan, buat apa itu dengan tangan. Tidak boleh sekalian makan dengan tangan kiri. Kita makan dengan tangan kiri. La takulu bisimal, fa innahu syaitan yakuluna bisimal. Tidak boleh kita makan dengan tangan kiri, sungguhnya setan yang makan dengan kiri. Bukan boleh. Harus dengan kanan. Ini nasib saya, enggak apa-apa kata siapa? Kata si kiri enggak apa-apa. Kemudian pas dunungan anak, dia kasih jam tangan yang mahal. Plak! Didiamin di sebelah kiri. Yang kanan benci tanda yang kiri? Tidak. Kalau istri plak beli pinggul. Gulang anu gede. Plak di dia. cek nuke cek atuh hote nah isi ai aing teu lihat tangan kemudian tangan di sini ya ada yang besar ada yang sedang ada yang panjang ada yang setengah sedang ada yang kecil tapi ini bersatu kalau ini bersatu apapun beban jangankan beban yang ringan beban yang berat pun akan bisa ini dipergunakan. Maka ini semuanya kata begini Rasul kalian deh. Maka di sini ada yang besar. Ini apa yang besar ini? Kata begini Rasulullah SAW. Ini mempunyai hikmah. Ini adalah ka'agna ikal agnia ikum. Imamikum. Ini sama dengan pimpinan di antara kalian. Ini sama dengan pimpinan. Kemudian ada ini telunjuk. Siapa? Ka ulama ikum. Seperti ulama di antara kalian. Sama dengan ulama ini. Jadi pimpinan bersatu dengan ulama. Bisa. Namanya menangkap suatu barang yang lingas. Coba lamun newak papatong. Odok dikiyok. Tuh kumah. Lengan ika tukangken diintip jadi gitu. Nah kalau pimpinan dengan ulama bersatu. Apalagi ini ada yang panjang. Ini yang panjang ini apa? Yang paling tinggi di sini. Telunjuk. Ini adalah ka'agniyaikum. Seperti orang yang kaya di antara kalian. Jadi kalau telah bersatu pemerintah ulama dengan agnia insya Allah akan bisa kuat. Makan pun begini sunahnya. Bukan makan di gini saudara. Kamu sunah, tapi makan di kiosk. Itu bukan sunah. Jadi maka sunah Rasul tiga jari, yaitu ulama, pemerintah, ulama dengan agnia. Kemudian ada ini di sini. Jari manis. Siapa jari manis? Dikatakan kasababikum. Ini seperti pemuda-pemuda di antara kalian. Ya. Jadi kalau pimpinan, ulama, orang dermawan, kemudian pemuda bersatu akan kuat agama ini saudara. Makanya pemuda-pemuda ya kita yang risaukan subhanallah. Ya, itu pemuda-pemuda itu ya pemuda itu. Dikatakan maju dan mundurnya nusa dan bangsa digantungkan dengan generasi. Generasi itu pemuda. Kemudian nanti subhanallah ya pemuda nasyaun bi asyabun nasyaun bi ibadatillah yang akan dikasih naungan di bawah naungan aras Allah subhanahu wa taala tatkala dengan panasnya matahari yaitu pemuda yang senantiasa telah bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah subhanahu wa taala. Takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Papadot ainu min osyatillah. Ngecelak kecipanona teh nangis. Karena takut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah yang sangat Allah bahagiakan. Air mata kita yang ngecelak. Anu menetes. Karena takut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu akan sanggup menjadi memadamkan api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita udah bisa menangis belum? Belum. Udah bisa menangis belum? Belum. Kalau belum bisa menangis, kita nangis-nangisan aja. Kata baginda Rasul gitu. Kalau kita beribadah belum bisa nangis, pura-pura nangis aja. Kayak Pak Sadiqin. Pura-pura nangis aja dulu. Pura-pura nangis dulu. Nanti akan nangis. Beneran. Siap? Insyaallah minimal itu. Nanti di hari kiamat ada seorang makhluk yang keluar dari jahanam, yaitu berupa kalau kita mah berupa munding ya, berupa munding. Satu kaki diikat dengan 70 rantai malaikat. Masing-masing satu rantai dipegang dengan 70.000 malaikat. Malaikat tidak tahan itu orang tersebut, wah makhluk tersebut. Maka di sana datang begini Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, hei jahanam, mau kemana kamu? Kata jahanam, aku akan menghancurkan orang-orang yang senantiasa di dunianya tidak mengerjakan sholat. Itu lima itu teh. Wah lina doi lima ya teh. Lima golongan lu bakal disantap kue teh jahanam. Mau dibejakin lagi nah. Lima itu teh lima golongan. Cengkang ya Rasul, jangan dulu jangan. jangan dulu kamu Muhammad. Biasa kan orang kalau sama Rasul takut dan malu. Ini engkau ngadamong ke kanjeng Nabi. Kamu ini tebak apa Muhammad? Maka begitulah Rasul. Udah begitu langsung dia mengambil air sedikit. Sacutang cenceng dina eta mah. Sacutang apa sacutang? Sacutang sedikit. Udah begitu itu air tersebut disiramkan ke muka jahanam tersebut. Bleh! Kau apa nanya mah? Menggelehina. Bagi dari sini. Itu kata begitu Rasul. Udah begitu yang tadinya apa namanya teh? Ngadangung. Nu tadi mataunkeun melawan pada Rasul, sekarang dia malu tunduk, langsung pergi lagi ke dalam jahanam. Kata sahabat, air apa ya Rasulullah? Maka begitu Rasul, itu adalah airnya hamba Allah yang senantiasa mengucurkan air mata karena takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita berusaha. Kalau orang yang beribadah belum meneteskan air mata, alamatu qaswa qalbahum, tandanya keras hatinya. Itu makanya harus menangis. Kalau sudah menangis, sudah menangis. Kalau istrinya tak duit, kita enggak punya. Aduh, parah saudara. Menangis teh kalau istri enggak minta uang, kita enggak punya. Beras enggak ada, kerjaan enggak ada. Oh, baru nangis datang ke masjid. Bukan itu, saudara ya. Nangis ya Pak Dedi, kenapa Ded nangis? Saya ditampik sama perempuan. Makanya pengen pacaran secara Islam nanti aja. Keluar lagi 4 bulan. Kasih tahu nanti. Bukan cuma pacaran doang nanti. Cara bagaimana berhubungan suami dan istri yang baik menurut syariat Islam akan dikasih tahu. Sinul Arham, kita bersilaturahmi. Kemudian yang keempat, langkah untuk memudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wasallu bilail wa nasuha. Hah? Oh, kelingking cenah belum. Kelingking ini kelingking ya. Kelingking kapu khoroihim. Kaya orang miskin. Jadi kadang miskin dia tadi. Jadi pemerintah, pemimpin, ulama, agnia, pemuda, orang miskin bersatu, miskin menduakan ya Allah, doa orang miskin senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasul bilang, kulkan ya den, walatakul kamu den. Kamu ini harus semisil dua telangan, tapi kamu tidak boleh semisil dua telinga, karena telinga dekat, belum pernah silaturahmi. Belum pernah pas udikin telinga kanan nganyang ke tetangga tuh, wah dekumah cana ayam punya padahal dekat itu tidak boleh ya dengan saudara. Di dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapakah yang tidak berpapasan, tidak bertanya, bermusuhan melebihi dari 3 hari, kila huwa binar, dua-duanya menjadi ahli neraka. Allah boleh. Yang ke empat, langkah untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala yaitu wasallu bilail wa nasuniam. Kita bangun malam mengerjakan salat malam ketika orang-orang lagi nyenyak tidur. Itu. Maka kita bangunnya. Maka belajar ya. Jadi kita ini belajar supaya cuman supaya biasa. Biasakan kebaikan supaya nanti kita datang ke rumah kita bisa bangun malam mengerjakan sholat malam. Mengerjakan kita sholat malam di sana istajib doa ya. Di antaranya adab-adabnya berdoa itu kita berdoa di sepertiga malam. Itu adab berdoa kita dengan kehusuan, dengan penuh keyakinan kita doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan salah, kata Pak ini teh Komarudin ya, Bahrudin begini. Kok kenapa saya berdoa kepada Allah, tapi Allah belum juga kabulkan terhadap kita? Doa semuanya tidak ada yang tidak dikabulkan. tapi doa satu akan menjadikan kiparat kepada kita. Tadinya kita ini kan banyak dosa, maka kita berdoa belum dikabulkan, itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Maka jangan bosan-bosan kita berdoa, ya. Ada pada berdoa tuh, jangan bosan-bosan kita berdoa, karena doa itu semuanya dikabulkan. Kemudian doa itu yang kedua akan menjadikan tanpa hulbara. Jikalau kita ini akan musibah karena kita berdoa, tidak jadi musibah menimpa terhadap tolak diri bala. Tolak bala tuh, jangan salah. Jangan, saya nggak doa, tapi jadi ijabah wae. Ulah salah. Doa apa semuanya diijabah uduni astajib lakum. Nggak doa aja ke kami, kami bakal ngijabah. Tuh. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib yujibu da'watad da'in. Kami ini mengabulkan orang yang meminta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ijabah itu ditangguhkan nanti di akhirat. Karena kalau kita minta kaya di dunia, kata Allah, kalau kamu kaya di dunia, mungkin kamu akan sombong sama dengan sombongnya Qarun laknatullahu alaihi. Kamu akan celaka sama dengan celakanya Qarun, karena dia kesombongan dikasih dunia. Nanti ditangguhkan, bukan enggak dikasih. Nanti Allah kasayang terhadap kita. Kita miskin aja udah sombong, apalagi kita kaya. Makanya nanti aja. Itu Allah sayang terhadap nanti aja, ya. Nanti aja di akhirat. Setiap Allahumma, Allah membikin satu bangunan di surga. Setiap Allahumma, Allah bikin tanaman kurma di surga. Wah, buat apa kurma? Saya enggak suka. Kalau kurma biasa di dunia, kurma di sana dibuatnya dari emas sumur. Kurma di sana buahnya dari emas. Simalakama. Begitu kita makan beribu-ribu rasa makanan di dunia. Makanya jangan berhenti-henti berdoa. Jangan berhenti-henti beribadah. Itu subhanallah. Kasab kita dohiriyah, usaha kita dohiriyah, mau duniawi, mau agama. Tapi kekuatannya adalah di dalam doa. Makanya jangan salah. Kalau orang yang ngerti, orang yang paham, orang yang senantiasa meminta kepadanya, tidak susah dalam kehidupan. Kenapa? Doa istiqomahkan, ya. Ini adalah harapan berdoa. Ulo mungkin udah 1 jam lebih ini. Segini dulu lah. Gini dulu ya. Harus diawet-awet. Jadi karena ilmu Allah kalau dikasihkan tidak akan habis. Tidak akan habis pokoknya. Nambah terus nambah. Pengen nambah? Insya Allah. Pengen nambah? Kalau pengen nambah harus tambah lagi di 4 bulan. Semua dalam waktu. Astagfirullahaladzim. Makasih banyak. Ulah tadi pagi. Jadi bisi